نعوذ بالله من شرور ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, digerakkan hati-hati kita untuk datang hadir di majlis ini, majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga makna-makna yang terkandung padanya. Khonidin a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan pelajaran tafsir yang kita ambilkan dari tafsir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-4. Mana yang kita baca sekarang? Naam, qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. Balakum ayyuhal mu'minun uswatun hasanah. Maka bagi kalian wahai kaum mukminin ada teladan yang baik. Fi Ibrahim wa man ma'ahu, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Fil qiyami bil imani wat tauhid, di dalam menegakkan keimanan dan tauhid. Di dalam menegakkan keimanan dan tauhid. Wal qiyami bila wazimi dhalika wa muqtadayatihi, dan di dalam menegakkan kelaziman-kelaziman iman dan tauhid dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Nah, wa fi kulli syai'in ta'budu bihi lillahi wahdah, dan pada segala sesuatu kalian beribadah dengannya hanya kepada Allah saja. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Teladan Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya di dalam melaksanakan keimanan dan juga tauhid ditinjau dari sisi diantaranya adalah satu, kekokohan mereka di dalam beriman dan memegang tauhid. Teladan mereka diantaranya adalah kekokohan mereka di dalam keimanan mereka dan berpegang teguh dengan tauhid. Begitu juga kesabaran mereka di atas keimanan dan juga tauhid. Nah, kita tahu ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya di dalam mempertahankan keimanan mereka dan di dalam mendakwahkan tauhid, mereka menghadapi banyak rintangan, menghadapi banyak gangguan, menghadapi banyak cobaan. Tetapi mereka dengan sabar menghadapinya. Mereka sabar dan juga sabar, kokoh di atas iman dan tauhid. Keimanan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah dan juga tauhid itu tentunya tauhid yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran selain Nabi Allah Ibrahim juga kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesabaran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in ketika mereka banyak yang disiksa. Banyak yang disiksa, ada yang dipukul, ada yang diseret, ada yang dijemur, ada juga yang bahkan dibunuh. Karena apa ya kalau hidin rahimani wa rahimakumullah, mereka disiksa, mereka dijemur di tanah lapang dalam keadaan ditaruh di atas tubuhnya batu dalam terik yang sangat panas ya kalau hidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang ditusuk dari mulutnya sampai ke duburnya sehingga meninggal dunia ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ada yang bahkan dikuliti, disiksa sedemikian rupa. Kalau kita melihat ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, karena apa? Karena mempertahankan keimanan dan mempertahankan tauhid. Nah, apa yang terjadi kepada Yasir, meninggal dunia. Apa yang terjadi kepada istrinya, Sumayyah, meninggal dunia, disiksa. Nah, begitu juga Ammar bin Yasir, disiksa. Apa yang terjadi kepada Bilal, apa yang terjadi kepada Khabbab bin Al-Ars, yang belakangnya disetrika dengan besi yang sangat panas. Karena fidin rahimani wa rahimakumullah, belum lagi apa yang terjadi kepada umat-umat terdahulu yang mereka disiksa oleh orang-orang kafir, tidak lain adalah karena mereka mempertahankan keimanan dan mempertahankan tauhid. Qanahidin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya kenapa disebutkan pada diri mereka, terkhusus Nabi Allah Ibrahim dan juga yang bersamanya ada teladan, kekokohan mereka. Kita ya fanahidin rahimani wa rahimakumullah dalam mempertahankan keimanan, di dalam mempertahankan tauhid, nampak tidak terlalu banyak apa penentangan. Dalam artian tidak sebagaimana penentangan orang-orang terdahulu. Nah, paling kita dikata-katai, diejek, dicela. Nah, dan juga yang lainnya, yang cuma kita tidak sampai menimpa fisik sebagaimana para sahabat dan juga orang-orang terdahulu. Ini qanafidin rahimani wa rahimakumullah, sehingga benar-benar teladan yang baik pada diri mereka di dalam mempertahankan keimanan dan di dalam mempertahankan tauhid. Qanafidin rahimani wa rahimakumullah. dari ucapan Asy'ah Sa'di rahimahullahu taala dari kalimat wal qiyam bilawazimi dzalika wa muqtadayatihi, dan menegakkan kelaziman-kelaziman hal tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya, menunjukkan iman itu punya konsekuensi. Nah, menunjukkan bahwasanya iman, begitu juga tauhid, punya konsekuensi-konsekuensi yang harus diamalkan. Nah, tidak cukup seseorang mengatakan dia beriman, tidak cukup seorang mengatakan dia bertauhid, tetapi kosong dari amalan. Kosong dari amalan. Amalan itu min lawazimil iman wa tauhid. Amalan, beramal adalah termasuk konsekuensi-konsekuensi dari keimanan dan juga tauhid. Nah, keimanan dan juga tauhid butuh pengamalan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Gak cukup sekedar pengucapan belaka. Qala rahimahullah illa fi khoslatin wahidah wa hiya qaul Ibrahim li abihi azar al musyrik al kafir al mu'anid, kecuali pada satu perangai, yaitu ucapan Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya Azar yang musyrik, yang kafir, lagi menentang. Hina da'ahu ilal iman wa tauhid. Ketika Nabi Allah Ibrahim menyerunya kepada iman dan tauhid. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran disebutkan kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendakwahi ayahnya kepada keimanan dan tauhid. Famtana'a, maka ayahnya enggan. Ayahnya tidak mau. Faqala Ibrahim, maka Nabi Allah Ibrahim berkata, la astaghfiranna lak, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu. Sungguh aku akan memintakan ampun untukmu. Walhalu anni la amliku laka minallahi syai' min syai'. Dalam keadaan sesungguhnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dari Allah sedikit pun. Lakinni ad'u rabbi, akan tetapi aku berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syakiyya, semoga aku dengan doaku kepada Rabbku tidaklah menjadi orang yang sengsara, orang yang celaka. Nah, dari sini terdapat faedah ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hidayatut taufik biadillah. Hidayah taufik untuk menjadikan seorang itu beriman, seorang itu bertauhid, seorang itu taat kepada Allah tabaraka wa taala, itu hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Adapun para nabi, begitu juga para da'i, mereka cuma memberikan hidayatul irsyadi wal bayan. Mereka cuma memberikan bimbingan dan juga penjelasan, mengajak manusia untuk beriman, mengajak manusia untuk bertauhid, mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mengajak manusia untuk meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, mengajak manusia untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencegah manusia dari kebid'ahan-kebid'ahan dan amalan-amalan yang dibuat-buat oleh manusia, maka tugasnya kita cuma menyampaikan. Adapun yang didakwahi menerima atau tidak, itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta dalam hal ini Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak mampu untuk memberikan hidayah atau taufik kepada ayahnya. Nabi Allah Ibrahim tidak sanggup untuk memberikan hidayah atau taufik kepada ayahnya sendiri. Nah, bahkan tentunya sekian banyak umat-umat para nabi yang mereka didakwahi oleh para nabi, banyak di antara mereka yang tidak menerima dakwah. Tidak menerima dakwah para nabi. Bahkan ada nabi yang tidak mengikuti, yang tidak memiliki pengikut. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu ataupun dua. Nah, ada nabi yang pengikutnya 3-9 orang. Dan seterusnya, ini menunjukkan bahwasanya para nabi itu cuma berdakwah, adapun memberikan hidayah itu adalah di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tugas kita, siapapun kita berupaya untuk kita beriman dan mengamalkan pada diri kita syariat-syariat Islam, dan berupaya untuk kita menyeru manusia. Mendakwahi manusia. Jangan terlalu banyak memikirkan kenapa mereka tidak menerima, kenapa mereka membenci. Tugas kita adalah berdakwah. Nah, kewajiban kita adalah berdakwah karena kita ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berdakwah. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah taufik kepada pamannya, siapa? Abu Thalib. Dan juga beliau tidak mampu memberikan hidayah atau taufik kepada pamannya, siapa? Abu Lahab. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Nah, paman kandung ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, Abu Thalib dan juga Abu Lahab. Abu Lahab ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah yang selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika berdakwah. Ketika berdakwah, ketika Rasul berdakwah, setelah itu Abu Lahab menyampaikan bahwasanya orang ini pendusta. Nah, tidak mampu ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau para nabi saja tidak mampu memberikan hidayah kepada ayahnya, padahal nabi tidak mampu memberikan hidayah kepada orang-orang terdekatnya, tentunya apalagi kita. Nah, semuanya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullah, karena hidayah itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan di tangan kita, maka penting pula ketika kita berdakwah adalah menggunakan senjata yang sangat ampuh, yaitu apa? Doa. Nah, kita ini terkadang apa? Semangat berdakwah ketika ditentang, ketika tidak diterima, langsung memutuskan sulit. Nah, orang itu tuh sulit untuk didakwahi. Padahal yang penting kita telah melakukan tugas kita berdakwah. Dan perlu ditanyakan pula apakah kita sudah pernah mendoakan orang yang kita dakwahi. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang tadinya menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak dakwah beliau. Apakah kita telah melaksanakannya? Yaitu berdakwah plus apa? Mendoakan semoga orang yang kita dakwahi mendapatkan hidayah. Nah, kembali kepada kitab, falaisa lakum an taqtadu bi ibrahima fi hadhihi alhalati allati da'a biha lil musyrik. Maka tidak boleh bagi kalian untuk meneladani Ibrahim pada keadaan ini, yang dia mendoakan dengannya untuk orang musyrik. Nah, artinya kita maksudnya meneladani Nabi Allah Ibrahim pada semua perkara, terkhusus pada perkara iman dan tauhid. Tapi ada satu yang kita tidak boleh meneladani Nabi Allah Ibrahim. Tidak boleh kita mencontoh Nabi Allah Ibrahim. Tidak boleh meneladani beliau. Yaitu ketika dia memintakan ampun untuk ayahnya yang kafir. Ketika dia memintakan ampun untuk ayahnya yang mati kafir. Nah. Falaisa lakum an tad'u lil musyrikin, maka tidak boleh bagi kalian untuk mendoakan orang-orang yang musyrik. Wa taqulu dan kalian mengatakan inna fi dzalika muttabi'una millati Ibrahim, sesungguhnya kami dalam mendoakan orang-orang musyrikin itu mengikuti milahnya Ibrahim. Mengikuti milahnya agamanya Ibrahim. Tidak boleh. Nah, karena ini dikecualikan. Illa qaula Ibrahim. Kecuali ucapan Ibrahim. Fa innallaha zakara uzra Ibrahim fi dzalika biqaulihi. Dikarenakan maka Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan uzur alasan Nabi Allah Ibrahim dalam hal tersebut. Biqaulihi dengan ucapannya, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahima la'awwahun halim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang alasan Ibrahim kenapa ketika itu mendoakan memintakan ampun untuk ayahnya. Allah berfirman, dan tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk ayahnya kecuali an karena mau'idatin, sebuah janji yang wa'adaha iya, yang dia menjanjikannya kepada ayahnya. Karena dia sudah berjanji. Nah, untuk memintakan ampun untuk ayahnya. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala telah jelas bagi dia, annahu aduun lillah, bahwasanya dia adalah musuh Allah, maka Nabi Allah Ibrahim berlepas diri dari ayahnya. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar orang yang penyayang Allah. Nam, orang-orang yang orang yang sangat penyayang, la awwahun halim, lagi maha santun. Lagi maha santun. Lagi orang yang sangat santun. Nam. Awah dan ada banyak makna, tapi diantaranya maknanya penyayang. Ada yang mengatakan juga maknanya awah itu da'a, orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini alasan Ibrahim. Itu pun ketika Ibrahim telah dilarang, naam, maka beliau pun tidak lagi mendoakan ayahnya. Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika gagal ataupun ketika beliau dengan takdir dari Allah tidak bisa memberikan hidayah ketika itu kepada pamannya Abu Thalib. Beliau ketika itu ketika pamannya akhirnya meninggal dalam keadaan kafir, apa ucapan beliau? Beliau mengatakan mirip dengan ucapan Nabi Allah Ibrahim. Karena memang besar jasanya pamannya beliau ini tetapi tidak masuk dalam Islam, beliau mengatakan la astaghfiranna lak, sama mirip dengan ucapan Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Pamannya Abu Thalib. Rasul mengatakan la astaghfiranna lak ma lam unha an. Ma lam unha an. Tengah nulisnya. Ucapan Rasulullah kepada Abu Thalib ketika dia meninggal dunia kafir, kafir dalam keadaan kafir. Beliau mengatakan la astaghfiranna lak, sungguh benar-benar aku akan memintakan ampun untukmu, malam unha anka, selama aku tidak dilarang dari darimu. Tetapi khana fidin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu turunlah firman Allah tabaraka wa taala yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin. Naam. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah. Naam, wa ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Naam, tidak boleh kata Allah tabaraka wa taala. Ma kana lin-nabi wal ladzina amanu, tidak boleh bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun untuk kaum musyrikin. Nah, min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka nah adalah penghuni neraka jahim. Nah, tetapi khanafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau mendoakan kebaikan untuk orang-orang kafir ketika mereka masih hidup, maka itu diperbolehkan. Nah, kalau mendoakan orang-orang kafir ketika dia masih hidup, didoakan dengan kebaikan, maka diperbolehkan. Tapi kalau telah meninggal dunia dan jelas kafirnya, maka tidak boleh mendoakan kebaikan untuk dia. Sudah jelas matinya kafir. Sudah jelas matinya kafir. Nah, tidak boleh. Adapun ketika belum meninggal dunia, maka boleh kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Tentunya doanya apa? Mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Dan ini cukup banyak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita sebutkan tadi. Beliau mendoakan sekian banyak orang sehingga akhirnya masuk ke dalam Islam. Di antara yang beliau doakan apa? Ingat kisahnya masuk Islamnya Umar. Kisah masuknya Islamnya siapa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kisah yang panjang ketika Umar akhirnya datang ke tempat iparnya dan juga saudarinya, ketahuan ternyata kedua orang ini, ipar dan juga adik perempuannya, sudah masuk ke dalam Islam, kemudian ditampar oleh Umar sampai berdarah. Habis itu Umar apa? Merasa kasihan dan minta untuk diperlihatkan apa yang dibaca oleh keduanya. Dalam keadaan keduanya sebelumnya sedang belajar Al-Quran dari sahabat yang mulia Khabbab ibnul Arth. Khabbab ibnul Arth radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ketika Umar nampak melemah, minta lembaran-lembaran yang dibaca oleh adiknya tadi. Nah, tetapi adiknya ketika itu mengatakan enggak boleh, engkau itu kotor, engkau itu najis, kotor. Maka mandi terlebih dahulu. Maka Umar pun menuruti permintaan adiknya. Setelah itu beliau apa? Membaca enam lembaran-lembaran yang dibaca yang ketika itu dibaca adalah surah Oha. Surah Oha. Ketika Umar nampak Setelah itu lembut kayak mau masuk ke dalam Islam, keluarlah Khabbab ibnul Ard radhiyallahu anhu. Nah, maka Khabbab mengatakan, semoga aku berharap wahai Umar, engkaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar. Nah, semoga engkaulah wahai Umar yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku dengar semalam. Maka aku kata Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Enggak, doanya nih, catat. Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Yang artinya, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Artinya apa? Ya Allah, muliakanlah Islam ini, jayakanlah Islam ini, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Nah, yang pertama adalah Umar di sini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah siapa? Amr ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal. Nah, Amr ibnu Hisham, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Amr ibnu Hisham. Minta Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk menguatkan Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Nah, kata Khabbab, aku berharap engkaulah wahai Umar. Padahal tentunya ketika itu keduanya masih kafir. Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan hidayah. Nah, begitu pula khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau tidak mau menerima dakwahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mencela, membicarakan tentang kejelekan-kejelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika Abu Hurairah mengeluhkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk ibunya ketika pulang. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar ada suara gemericik orang yang sedang mandi. Ketika Abu Hurairah mau masuk, ibunya mengatakan, tunggu, jangan masuk terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia keluar dalam keadaan sudah mandi dan menyatakan masuk ke dalam Islam. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu juga suku Daus yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma hdi Daus, dan ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus. Allahumma di Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Daus. Suku Daus. Maka, Masya Allah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampak kita mengakui dengan sebenar-benarnya kekurangan kita tentunya kalau dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi semangat berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga kurang dalam berdakwah mengajak orang lain kepada hidayah, dan dari sisi Rasulullah mendoakan orang-orang yang beliau seru kepada hidayah kita pun kurang dalam melakukannya. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala untuk benar-benar bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh sifat-sifat beliau. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, qala rahimahullahu ta'ala. Walakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Atau wal wa man ma'ah. Dan bagi kalian ada teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Hina da'u Allah wa tawakkalu 'alaihi wa anabu ilaihi. Ketika mereka berdakwah kepada Allah dan mereka bertawakal hanya kepada Allah dan juga berinabah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa'tarafu bil ajzi wat taqsir. Insyaallah. Dan mereka, Nabi Allah Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, mengakui kelemahan dan kekurangan mereka. Padahal luar biasa dakwahnya Nabi Allah Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya, begitu juga para Nabi, luar biasa. Tetapi masih mereka mengakui kekurangan dan juga kelemahan dari diri mereka, dari mereka. Faqalu, nah, maka mereka mengatakan, Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah, wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Nah, sehingga ketika seorang bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berarti dia benar-benar mengakui kelemahan dia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kayak kita gampangnya ya. Ya, kita sudah berusaha, nah, mencari solusi atas permasalahan-permasalahan kita, enggak ketemu-ketemu. Nah, kita terkadang minta tolong kepada seseorang. Apa ucapannya biasanya? Kita sudah buntu sekarang, sudah buntu. Sudah buntu itu biasanya mengatakan, kau itulah yang aku harapkan. Kamulah, tinggal kamu harapan, kak, harapan kami. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan sangat bergantung kepada orang tersebut. Nah, kita tidak bicara hukumnya, tapi kenyataan yang sering terjadi. Nah, kita menunjukkan sangat berharap dan bergantung kepada orang tersebut untuk memudahkan, untuk membantu urusan kita. Dan berarti dengan ucapan tersebut menunjukkan apa? Sangat lemahnya kita. Sudah enggak berdaya lagi. Sudah enggak mampu lagi. Nah, itulah ketika mereka mengatakan, Rabbana alaika tawakkalna. Tawakkalna. Wahai Rabb kami, hanya kepadamu kami bertawakal. Ay, i'tamadna alaika. Fi jalbi ma yanfa'una wa daf'i ma yadurruna wa wasiqna wa wasiqna bika ya rabbana fi dzalika. Kami bersandar kepadamu ya Allah di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kami dan menolak apa yang bermadarat bagi kami. Insyaallah. Nah, luar biasa teladan Nabi Allah Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang memang sangat bersandar bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, padahal terkadang atau para nabi itu mereka sudah memiliki mukjizat. Sudah memiliki apa? Mukjizat. Yang namanya mukjizat itu sesuatu yang tidak ada yang mampu. Nah, cuma para nabi yang diberikan kemampuan oleh Allah tabaraka wa ta'ala luar biasa. Tetapi mereka masih sangat bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ini yang harus kita camkan di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini. Kata Sa'di rahimahullah, ini bukan sekedar permasalahan dakwah kepada tauhid. Maknanya, Rabbana alaika tawakkalna, yakni i'tamadna alaika, kami bersandar kepadamu ya Allah di dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kami dan menolak apa-apa yang memadharatkan kami. Dan kami percaya kepadamu, wahai Rabb kami, di dalam hal tersebut. Percaya penuh kepada Allah. Tijal bil manafi wa daf'il madar. Di dalam mendapatkan perkara yang bermanfaat dan menolak apa yang bermadarat. Maka Ini yang harus kita camkan sekali lagi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai seorang bersandar dengan kemampuan dia dalam berusaha, dalam bekerja, dalam mencari ma'isyah. Nah, begitu juga jangan sampai bersandar kepada kecerdasannya dan seterusnya. Bersandarlah hanya kepada Allah Tabarakah wa ta'ala supaya kita benar-benar diurusi oleh Allah Tabarakah wa ta'ala. Benar-benar kita dicukupi oleh Allah Tabarakah wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Naam, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fa huwa hasbuh. Hasbuh itu pokoknya beres kalau bahasa kita. Hasbuh, dicukupi semuanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala ketika orang itu bertawakalnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma seringnya manusia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bersandarnya kepada pekerjaan dia semata, bertandarnya pada kemampuan dia, kepada kecerdasannya, sehingga terkadang dia kebingungan, mana ini, gak dapat ini dan itu, dia lupa bahwasanya Allah lah yang mencukupi. Dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdu khimasan wa taruhu bidanan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, law tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut thayr, sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, yang mana dia keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya lapar. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya lapar. Yang penting keluar dia berusaha. Entah kemana dia mencari. Naam. Wataruhu bitanan. Dan dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Padahal burung dia bukanlah pergi ke kantor. Dia bukanlah pergi mencari kerja dalam keadaan tertentu pekerjaannya. Keluar dia bertawakal kepada Allah. Enggak jelas kemana. Enggak jelas apa pekerjaannya. Apalagi apa. Berapa yang dia dapatkan. Maka penting untuk bertawakal hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Jangan bersandar kepada pribadi kita, kemampuan kita, kecerdasan kita. Nah, dan ini di antara bentuk. Nah, bagusnya tauhid seseorang ketika dia bersandar penuh kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita ingat ucapan apa? Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah sajalah yang mencukupi kita. Wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil yang akan mengurusi urusan kita. Ucapan ini ucapan siapa? Ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kalau kita lihat dan telah berlalu dalam kitab tauhid, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mereka dikepung dari seluruh penjuru ketika perang Ahzab, ketika sangat genting, fanafidin rahimani wa rahimakumullah, sampai naam seolah-olah nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, saking gentingnya, saking paniknya ketika itu, sampai Rasulullah enggak sempat sholat asar. Naam, enggak sempat sholat asar, sudah masuk waktu maghrib, saking gentingnya dikepung oleh pasukan yang sangat banyak kota Madinah dari segala penjuru. Naam. Idh qala lahumun natu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa taslima. Naam. Di antara ucapan mereka adalah bersandar hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lebih dari itu lagi, akhlafidin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ucapan Nabi Allah Ibrahim ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Nah, beliau berdakwah, kemudian terjadi perseteruan antara kaumnya, akhirnya kaumnya bersepakat melemparkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam api. Jika dilemparkan ke dalam api, apa ucapan Nabi Allah Ibrahim? Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, atau yang semakna dengan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penting sekali lagi tertanam dalam hati kita itu tawakal yang penuh, yang tinggi hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, supaya benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi urusan kita semuanya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.